Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan بإذن الله عز وجل pada kesempatan ini penjelasan hadis Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam. Dan alhamdulillah telah kita baca dengan singkat penjelasannya dari kitab Syarah Riyadhus Salihin. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang iman. Yang sebelumnya, sebelum bertanya dengan pertanyaan yang kedua, Jibril alaihissalam ketika telah mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Para sahabah ketika mendengar Jibril, yang ketika itu Jibril berpenampilan dengan penampilan manusia dan belum diketahui oleh para sahabah ketika bertanya dengan pertanyaan tersebut. Para sahabah heran, mengapa orang ini mengatakan sadaqta, engkau benar. Padahal seorang yang bertanya, pada hukum asalnya dia adalah orang yang tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Sehingga biasanya orang yang bertanya ketika telah mendapatkan jawaban, dia akan mengatakan fahimtu, oh, saya paham, saya mengerti. Tidak mengucapkan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Para sahabat pun terheran-heran mendengar jawaban atau perkataan Jibril setelah mendapatkan jawaban dari Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan sadaqta. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, faqala akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku, jelaskan, terangkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Telah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang maknanya bahwasannya al-iman tempatnya ada dalam hati, wal-islam adapun Islam adalah mahalluhu al-jawarih, tempatnya adalah anggota badan kita. Sehingga para ulama mengatakan al-islam amalun zahiri, Islam adalah amalan-amalan yang nampak, terlihat. Adapun iman adalah amrun batini, perkara yang kaitannya dengan batin, yaitu yang ada di dalam hati seorang hamba, terkait dengan keyakinan seorang hamba. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan menyebutkan 6 rukun iman. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan kita baca penjelasan dengan ringkas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan rukun iman yang pertama, an tu'mina billah, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan ay tu'minu bi anna Allah subhanahu mawjudun hayyun alimun qadirun wa annahu rabbul alamin la rabba siwah, beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada, hidup, mengetahui, qadirun, memiliki kemampuan, wa annahu rabbul alamin, dan Allah lah rabb alam semesta, tidak ada rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini dan mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada, mengimani dan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak mati, Allah mengetahui. Na'am. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan selanjutnya, qala wa anna lahul mulkul mutlaq wa lahul hamdul mutlaq wa ilayhi yurja'ul amru kullu wa annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah la yastahiqquha ahadun siwahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memiliki segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh urusan perkara akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan tu'minu biwujudillah wa birububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi beberapa perkara. Di antaranya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Ini termasuk bagian dari keimanan seorang hamba kepada Allah. Dia meyakini, mempercayai, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Maka faman ankara wujudallah fahuwa kafirun. Siapa saja yang mengingkari wujudullah, mengingkari kemudian mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada, mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafirun. Mukhalladun finnar, kekal di dalam annar, di dalam api neraka. Wa man taraddada fi dhalik aw syakka fa huwa kafir. Demikian pula dengan orang yang merasa ragu, Allah ada atau tidak ya? Allah ada apa enggak? Dia ragu dalam hatinya. Di dalam hatinya memiliki keraguan, terdapat di dalamnya keraguan, enggak yakin kalau Allah itu ada. Orang yang seperti ini juga kafirun. Orang kafir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya dalil dari sisi dalil akli secara fitrah menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Fitrahnya kita mempersaksikan bahwasanya Allah itu ada. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyah, meliputi, terliput di dalamnya, terkandung di dalamnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni rububiyah terkait dengan af'alullah, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, ini rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya dan itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan siapa kata Syekh rahimahullah taala, man syakka fi rububiyyatihi fa innahu kafir. Wa man asyraka ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi fa huwa kafir. Maka siapa saja yang ragu pada rububiyahnya Allah atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dia adalah orang yang kafir. Dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengatakan innal awliya'a yudabbirunal kauna wa lahum tasarrufun fil kaun fada'ahum wastaghatha bihim wantasara bihim fa innahu kafirun wal iyadu billah. Maka orang-orang yang mengatakan sesungguhnya wali-wali ini mengatur alam semesta atau ikut andil dalam mengatur alam semesta, kemudian mereka berdoa kepada wali-wali tersebut, beristighasah kepadanya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, maka dia bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah adalah mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala Dan termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengimani dan meyakini uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ilah yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini uluhiyahnya Allah. Artinya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan dan mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada berhala, yang beribadah kepada patung, yang beribadah kepada pohon, yang beribadah kepada malaikat misalnya, beribadah kepada wali-wali yang mereka anggap sebagai wali, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak meyakini uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Faman sajada lisyamsi aw lil qamari aw lisyajari aw lin nahri aw lil jibal aw lil malak aw li nabiyyin minal anbiya aw li waliyyin minal awliya fa huwa kafirun kufran mukhrijan anil millah li'annahu asyraka billahi ma'ahu ghayr." Maka siapa saja yang beribadah, sujud kepada matahari, beribadah kepada bulan, sujud kepada pohon, laut, gunung, malaikat, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali, maka orang tersebut telah terjatuh dalam kekufuran. Fahuwa kafir. Orang tersebut kafir, keluar dari Islam, karena dia telah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, dan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala meliputi padanya beberapa perkara yang tadi kita sebutkan, meyakini bahwasanya Allah itu ada, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah mengimani asma wa sifat, meyakini, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama, memiliki sifat, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam Al-Quran untuk dirinya. Dan kita meyakini dan mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sehingga apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dari nama dan sifat-sifat Allah, kita yakini dan kita imani itu adalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari nama dan sifat-sifat Allah, maka kita yakini dan kita tetapkan itu adalah nama dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Walahul asma'ul husna. Allah memiliki nama, nama-nama yang baik pada puncak kebaikan. Walahu sifatul ula, memiliki sifat-sifat yang tinggi, memiliki sifat-sifat yang mulia. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, harus meyakini ini. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, Allah memiliki sifat. Maka siapa saja yang mengingkari nama-nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menentukan sifat untuk menetapkan sifat untuk Allah dengan alasan kalau Allah memiliki sifat nanti sama dengan makhluknya. Padahal Allah tidak sama. Tidak sama dengan makhluknya. Iya betul. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama dan sifat. Nama dan sifat untuk dirinya. Sehingga kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat perkara yang termasuk bagian dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman biwujudillah. Al-iman birububiyyatillah. Al-iman biuluhiyyatillah wa asma'ihi wa sifatih. Nah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, "Wa idza amanta billahi ala hadzal wajh فَإِنَّكَ سَوْفَ تَقُومُ بِطَاعَتِهِ مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ مُجْتَنِبًا نَهْيَهُ لِأَنَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang sempurna, dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, maka niscaya dia akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan perintah-perintah dari Allah dan akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya buah dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa menjalankan perintah-perintah Allah atau berupa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, pasti di dalam hatinya akan terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya akan ada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahabba Allah hubban mutlaqan la yusawihi ayy hubbin wa idza 'azzama Allah ta'ziman la yusawihi ayy ta'zimin fa innahu bidzalika yaqumu bi awamirillah wa yantahi amma naha Allah anhu. Jika telah ada dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka niscaya dengan sebab itu dia akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin tinggi keimanannya, semakin sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi pula kecintaan dia kepada Allah, semakin tinggi pula tingkat pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun akan meninggalkan larangan-larangan Allah dan akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang imannya lemah, keimanan dia kepada Allah lemah, maka dengan sangat mudah dia akan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dia akan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kenapa demikian? Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih lemah, rendah. Disebabkan keimanan dia kepada Allah lemah. Kelemahan iman akan menyebabkan kelemahan kecintaan dia kepada Allah, dan akan menyebabkan lemahnya pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu dia akan mudah melakukan berbagai macam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dengan mudah dia akan melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan terkait dengan iman billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah banyak dan dijelaskan dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama terkait dengan akidah. Fa ini yang mungkin kita cukupkan terkait dengan pembahasan al-iman billahi azza wa jal. Wa illa di sana masih banyak yang perlu kita pelajari tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, antu'mina billahi wa malaikatih. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatih, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wal malaikatu hum alamun ghaibi khalaqahum Allah subhanahu wa ta'ala min nur wa ja'ala lahum a'malan khassatan kullun minhum ya'malu bima amarahu Allah bih. Malaikat adalah alam makhluk ghaibi yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka amalan-amalan yang khusus, dan malaikat mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi bahasa, malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malak. Malak mufradnya, malaikah jama'nya. Yani malak satu, malak, malaikah jama', yaitu lebih dari tiga, banyak jumlahnya. Yang maknanya adalah, atau terambil dari asal kata al-alukah, yaitu yang bermakna risalah. Sehingga malaikat maknanya adalah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi tugas untuk mengurus urusan-urusan tertentu. Ini malaikat, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi tugas untuk mengurus urusan-urusan tertentu, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan dan perintahkan kepada para malaikat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya malaikat ini ya'malu bima amarahu Allah bih, semuanya melakukan dan mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim, di antara sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mereka tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, dan mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Ini malaikat, tidak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka kerjakan, mereka melakukannya. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat malaikat. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh, istikbar, sombong. Tidak memiliki rasa sombong, tidak memiliki rasa angkuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ketika mereka diperintahkan oleh Allah, mereka menjalaninya. Tidak angkuh, tidak sombong, kemudian mereka meninggalkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ini sifat malaikat. Dan mereka pun tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa lelah dalam menjalankan tugasnya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari dan di siang hari, dan tidak pernah berhenti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan mereka akan mengerjakannya. Tidak sombong, tidak membangkang, mereka tidak melalaikannya. Segala perintah dari Allah mereka mengerjakannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun manusia, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-bashar, manusia, qad yastakbirun 'anil amr. Manusia terkadang memiliki rasa angkuh untuk menjalankan suatu perkara, menjalankan suatu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang mereka merasa lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini sifatnya manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka untuk mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Baik perintah tersebut terkait dengan ibadah atau perintah tersebut terkait dengan maslahat makhluknya. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menjalankan amal ibadah, dan merintahkan makhluknya untuk melakukan, mengerjakan tugasnya demi kemaslahatan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mereka mengerjakannya. Tidak merasa lemah, tidak merasa letih, mereka tidak memiliki rasa angkuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia, terkadang kita bermalas-malasan dalam menjalankan amal ibadah. Bahkan terkadang kita dengan sengaja meninggalkan amal ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, padahal kita mampu untuk menjalankannya. Terkadang kita terjatuh dalam larangan-larangan Allah, bahkan terkadang kita sengaja melakukannya. Inilah sifat manusia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang maksum, terbebaskan, terselamatkan, terlindungi dari kesalahan, kemaksiatan, dosa. Semuanya pernah terjatuh, pernah melakukan amal kemaksiatan, pernah melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat, mereka beda. Mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keimanan kita kepada malaikat, maka keimanan kepada malaikat meliputi beberapa hal sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Para malaikat termasuk alam ghaib, namun nyata adanya. Artinya mereka ada. Bahkan malaikat memiliki fisik, memiliki jasad, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya. Di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan. Ada di antara mereka yang memiliki dua sayap, ada di antara mereka yang memiliki tiga sayap dan empat sayap. Demikian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang pertama, menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada, malaikat itu memiliki fisik, malaikat memiliki jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ketika diisra'kan dalam kisah atau peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di langit ketujuh, diperlihatkan kepada beliau Baitul Ma'mur, yang di sana para malaikat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani di dalam Baitul Ma'mur malaikat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap harinya 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi. Menunjukkan bahwasanya malaikat memiliki fisik, malaikat memiliki jasad. Ini keyakinan seorang muslim, keyakinan seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan meyakini bahwasanya malaikat itu ada. InsyaAllah kita akan lanjutkan ba'dal adhan. Al-Mu'addin yu'addin, tafadhal, barakallahu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwasanya beriman kepada malaikat meliputi beberapa hal. Yang pertama, beriman meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat ada, memiliki fisik, memiliki jasad. sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih. Di dalam kitab ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Laqad dhalla qaumun ghayatad dhalal haitsu ankaru an yakuna hunaka malaikatun." Sungguh telah sesat suatu kaum dengan kesesatan yang sangat berbahaya ketika mereka mengingkari adanya malaikat. Artinya mereka tidak beriman kepada malaikat. Mereka mengingkari wujudnya malaikat, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dengan sebab itu mereka dhal, mereka menjadi sesat. Mereka mengatakan, "Innal malaikata ibaratun an quwal khairi wa laysa hunaka syai'un yusamma 'alamul malaikah." Mereka meyakini bahwasannya malaikat adalah sebuah simbol dari kekuatan maknawi, simbol dari kekuatan al-khair, yakni kebaikan, menunjukkan bahwasanya ini adalah kekuatan maknawi, ini bermakna suatu kebaikan. Dan mereka meyakini tidak ada alam yang disebut dengan malaikat, yakni malaikat tidak ada jasadnya, tidak ada fisiknya, malaikat itu tidak ada. Malaikat hanya sebuah ungkapan, sebuah ibarat, sebuah simbol saja untuk menjelaskan bahwasanya itu memiliki kekuatan maknawi. Maka orang-orang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mereka terjatuh dalam kekuburan karena mereka tidak beriman kepada malaikat. Asy-Syaikh mengatakan, kalau seandainya mereka itu mengatakan kalimat tersebut, yaitu malaikat ada sebuah simbol saja, sebuah ungkapan, sebuah ibarat untuk mengatakan baiknya seorang atau kekuatan maknawi, jika mereka mengatakannya karena ta'wil, maka kewajiban kita adalah menjelaskan kebatilan ta'wilnya mereka. Kalau mereka mengatakannya dengan sengaja tanpa ta'wil, mereka mengatakan dan meyakini malaikat itu tidak ada, maka orang tersebut telah kufur, kafir, mendustakan Al-Qur'an dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menjelaskan, telah menerangkan adanya malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Maka orang yang mengingkari wujudnya malaikat, mengingkari dan mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak ada, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, maka mereka adalah orang kafir. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dari keimanan kita kepada Allah kepada malaikat adalah mengimani nama-nama malaikat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mengimani nama-nama mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan mengimani nama-nama mereka yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti ada malaikat yang diberi nama malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Dan yang lainnya dari malaikat-malaikat yang telah disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mengimani dengan namanya. Adapun malaikat yang tidak disebutkan namanya, maka kita imani dengan global bahwasanya mereka itu ada. Mereka ada, walaupun kita tidak mengetahui nama-namanya, karena jumlah malaikat itu sangat banyak. Tadi hadis yang kita sebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur, para malaikat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalamnya, dan masuk setiap hari, tiap harinya 70 ribu malaikat, kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi, menunjukkan betapa banyaknya malaikat. Sehingga apa yang disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kita imani dengan nama-nama mereka. Adapun mereka-mereka yang tidak disebutkan nama-namanya, maka kita mengimani secara global bahwasanya mereka itu ada. Malaikat itu ada. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak semua malaikat disebutkan dengan namanya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ada di antara malaikat yang disebutkan dengan menyebutkan tugas mereka, tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan mada tugas ataupun sifat mereka, seperti malakul maut, malaikat pencabut nyawa, disebutkan dengan tugasnya. Asyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua ini adalah beriman dan meyakini dengan nama-nama malaikat. Artinya malaikat itu ada nama-namanya yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, termasuk perkara yang harus kita imani, termasuk bagian dari keimanan kita kepada malaikat, adalah mengimani sifat-sifat malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mengimani sifat-sifatnya. Tadi yang pertama, malaikat ada. Beriman, meyakini wujud malaikat. Kemudian yang kedua, meyakini, beriman kepada nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah mengimani sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, seperti malaikat Jibril yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran sebagai malaikat yang mulia, sebagai malaikat yang kuat, berwibawa, terpercaya, dan memiliki bentuk yang indah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara sifat malaikat yang pernah beliau lihat, yaitu Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya, melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya yang memiliki 600 sayap sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat para malaikat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, termasuk perkara dari perkara keimanan kita kepada malaikat adalah mengimani tugas-tugas mereka, tugas-tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Seperti contohnya misalnya malaikat Jibril diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Kemudian malaikat Mikail yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus hujan yang dengannya terwujud kehidupan badan. Kemudian malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala beri tugas untuk meniup sangkakala yang dengannya akan terwujud kembali kehidupan, yakni ke hari kebangkitan setelah kematian, dan malaikat-malaikat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah beri tugas kepada mereka. Ada malaikat yang diberi tugas untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal kebaikan kita, mencatat amal perbuatan kita. Ada malaikat yang diberi tugas untuk menjaga an-nar. Dan yang lainnya dari tugas-tugas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian empat perkara, empat hal termasuk bagian dari keimanan kita kepada malaikat. Antu'mina billahi wa malaikatihi. Di akhir pembahasan, yakni disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala bahwasanya pembahasan ini terkait dengan malaikat dan rincian-rinciannya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Innama hadhihi halul malaikatu, halul malaikati alaihim as-salatu wassalam, wa tafasilu ma warada fihim madhkurun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah keadaan malaikat alaihim as-salatu wassalam dan rincian terkait dengan pembahasan dengan malaikat telah disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita meyakini, mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian kita baca sedikit terkait dengan rukun iman yang ketiga, yaitu al-iman bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubih. Wa kutubih, kalimat kutub, kutubun adalah bentuk jamak dari kitab. Artinya bukan satu kitab saja yang kita imani, tapi semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kita imani. Kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat kutub merupakan jamak dari kitab. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah Al-kitabul ladzi anzalahu Allahu ala ar-rusul, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Fa kullu rasulin lahu kitab, setiap rasul memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Wa qala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah dialah yang telah menurunkan kitab dengan al-haq dan mizan. Dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami telah mengutus para rasul dengan membawa al-bayyinah dan menurunkan bersama mereka al-kitab. Asy-syahid di sini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa rasul-rasul yang Allah utus, mereka memiliki kitab. Mereka memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Lakin akan tetapi, minal kutub ma na'lamu wa minha ma na'lam. Dari kitab-kitab tersebut, ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Ini, ada yang kita ketahui nama-namanya, ada yang tidak kita ketahui nama-namanya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Fattaurat contohnya, At-Taurah misalnya. Taurat adalah kitab alladhi anzalahu Allahu ala Musa, ma'lumah. Contohnya Taurat, kitab Taurat adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Ini diketahui. Wal Injil, Injil misalnya. Wa huwal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Isa, ma'lum. Injil, Injil adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa. Dan ini diketahui. Wa suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an. Zabur, Zabur yakni Zaburnya Dawud disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Suhuf Musa juga demikian. Maka kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya ada sebagiannya diketahui dan ada yang tidak diketahui. Fama dzakara Allahu ismahu fil Qur'an wajabal imanu bihi bi'ainihi wasmihi wama la wama lam yudzkar fa innahu yu'minu bihi ijmalan. Kitab-kitab Allah yang telah disebutkan dengan namanya di dalam Al-Quran, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Mengimani kitab tersebut dan mengimani namanya. Mengimani kitab tersebut dengan namanya. Adapun kitab-kitab yang tidak disebutkan, maka kita mengimaninya dengan global. Artinya setiap rasul memiliki kitab. Apa namanya? Sebagian kita mengetahuinya, sebagian tidak kita ketahui. Fanu'min, maka kita beriman. Bi anna Allah anzala ala Musa kitaban huwa Taurah. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yaitu Taurat. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Isa kitab, yaitu Injil. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Dawud alaihi salam kitab, yaitu Zabur. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu berupa suhuf Nah, ini keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita baca. Qala wa la ya'ni dhalik anna ma wujida indan nasara al-yawm huwa alladhi nuzila ala Isa. Dan la ya'ni dhalik, tidak dimaksud, yang tidak kita inginkan dan tidak bukan yang dimaksud dalam pembahasan ini, annama wujida indan nasara, bahwasanya kitab yang masih ada dipegang oleh kaum Nasrani di hari-hari ini, itu semuanya bukanlah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bukanlah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil yang dipegang oleh kaum Nasrani sekarang ini bukanlah Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena Injil-injil yang ada sekarang ini sudah muharrafah, sudah ditahrif, sudah diganti maknanya, sudah diganti lafadznya. Naam. Oleh mereka. Sehingga bukan kitab asli yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan insyaallah taala pembahasan yang berikutnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal, terkait dengan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.